Filipi bab 4. Dadi tantaritan si kekasih, sampean kudu odik kalaben parcaje ongku ka Gusti Isa. Ate kaula cek kerong ka sampean. Sampean sema bunga ate kaula, sema gumbira ate kaula. Taritan Eodia sareng taritan Sintike. Kaula ngarep kalaben ku ongku, supaya sampean rokon minangkaring oreng sesa iman. Kekanca kaula seesto, kaula nyoona jugen, supaya sampian nolongi taritan bebine sekadua kenikah. Sekadua kenikah ampon alako ambek pate sare kaula kaangkui aberta akika berbagus dari Allah. Pada akat diklemen ben setejana orang laina se alako asareng kaula. Nyamana reng orang kenikah beda edalem ketabeh orang odi. Moga-moga sampian terasa gumbira polana sampian odi teti setong sareng pangeran. Kaula ngocah sekalian naki tak gumbira. Sedajana orang kudu bisa ningale kulina sampean sebegus Athena. Sebab pangeran bekal dulia rabu. Jok kobeter parkara punapa saos. Edalem parkara punapa abai adu aben nyoon ke Allah. Punapa sikabuto sampean. Atau raki terus ke Allah kalaben matur sekalangkong. Kalaben sepenekah. Katarem teman dari Allah si tak kira epahami manusah. Bekal aja ge ate sareng pikiran sampean se ampon dadi setong sareng Isa Almasih. Akhire pon tantaritan ese e pikiran sampean sareng sabareng sebeda argenah. Se patut epoji, se ihormat oreng, se adil, murni, manis sareng sae. Jalanake sedaya se ajariben etarema sampean dari kaula. Se abucut caca otabena lalakon kaula. Allah sumber kesejahteraan. Bekal asar ngana sampian. Edalem odik kaula seteti setong sarang pangeran. Kaula arasa cek senengah. Pola nasa ampona cek abita semakin sampian sempat pole mikir kabadaan kaula. Maksud kaula beni sampian paneka ampon lopa ka kaula. Sampian sedaja pacet agete aki kaula. Tapi sampian tak oleh kesempatan ka angkui notu aki kenikah. Kaula nyebut aki kenikah. Beni polana kaula kakorangan, sebab kaula ampon ajar narema, minorot ponapa bedena. Kaula ampon ngalami rasana odik kakorangan, bencukkan odik bita lebih. Kaula ampon oning rosiana kaangkui ngatepi kebedaan sekati ponapa asaus. Edalem kebedaan makmur otabe miskin, edalem kebedaan bita lebih otabe kakorangan. Kalaben kobesa se eparengaki Almasih ka kaula. Kaula keduan ka kuatan ka angkui ngadepi kebedaan sekatipun apa saus. Nanging sampean ampun nolong kaula edalem kasesaan. Ben se elakoni sampean kenika pacet sae. Tantaritan oreng Filipi. Sampean tibi oning ongku je ebekto kaula ating ke laki Makedonia. Ki timen ka isa. Ebek to kabar bagus ka Isak bi kaula eber ta aki ka angkui de adekna. Perak sampean jemaat se aben to kaula. Perak sampean senoro arasa aki ontong rokina abereng kaula. Ebek to kaula e Tesalonika ben parlo bentoan. Ampon lebih dari dukale sampean ngirim bentoan ka kaula. Kenika ce arte e kaula perak tero narema ator-ator. Se eka tero kaula e kepenakah. Supaya kaula bisa ningale sel asel senambai ka ontongena sampean. Kaula ampon naremah satajana. Lamalah lebih dari cukup. Satajah torator seikirim sampean ka kaula. Ampon etarema bi kaula dari Epafroditus. Semakin kaula keduan setajah seikaparlo kaula. Setajana torator dari sampean. Akan dibaur om dari kurban. Seiatoraki ka Allah ben seetarema Allah kalaben seneng. Allah seesempe kaula, setalebat banyak kasokiana edalem Isa Almasih, bekal nyoko benah seteja kaputawana sampian. Poci Allah ramana sampian, sarang kaula seteja salancenga. Amin. Penapa agi salam kaula kesetajana omat Allah seteti setong sarang Isa Almasih. Tarema cukan salam dari tantaritan si Apolong ben kaula eka iya. Sada jena omata ala ekota penikah, kong langkong sederi karatonak kaisar, akirim salam ke sampian. Moga-moga kuse Isa, aberkati sampian sedaja.